الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi ضوء الكتاب والسنة. Dan setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan bab yang ke-6 yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar berkurban, maka pada siang hari ini kita memasuki bab yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-bab as-sabi', bab yang ke-7 fil aqiqati, tentang permasalahan aqiqah. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Bab al-aqiqah. Al-aqiqah disebutkan oleh al-muallif sebagaimana banyak dari kalangan para fuqaha, mereka juga menyebutkan babul aqiqah pada bab yang digandengkan dengan al-udhiyah dan permasalahan haji. Mengapa demikian? Para ulama menggandengkan permasalahan aqiqah ini digandengkan dengan masalah al-adhahi, masalah kurban, dan permasalahan haji, disebabkan karena 3 pembahasan ini memiliki keterkaitan dalam hal menyembelih hewan. Dalam hal menyembelih hewan, dalam menunaikan ibadah haji, dianjurkan menyembelih hewan, baik yang sifatnya syukran atau jubran. Syukran seperti menyembelih hadyu atau membayar dam syukran pada haji tamattu' dan haji qiran, atau yang sifatnya jubran karena melakukan pelanggaran yang mengharuskan baginya untuk menyembelih. Demikian pula permasalahan al-adhahi, berkurban, kaitannya dengan menyembelih, dan adanya beberapa hukum yang mirip dengan hukum seorang yang berihram, seperti seseorang yang hendak berkurban apabila telah memasuki 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka tidak diperbolehkan ia mengambil sedikit pun dari bulu, rambut, kukunya hingga dia menyembelih kurbannya. Demikian pula masalah aqiqah, disebutkannya bergandengan dengan permasalahan kurban disebabkan karena pada al-aqiqah berkaitan dengan masalah penyembelihan. Menyembelih disebabkan karena lahirnya seorang anak, sepasang keluarga yang dikaruniai anak, maka dianjurkan untuk melakukan al-aqiqah untuk anaknya yang baru lahir tersebut. Dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'riful aqiqati wa hukmuha wa waqtuha, definisi aqiqah, hukumnya dan waktunya. Ta'riful aqiqah, adapun definisi aqiqah sebagaimana halnya pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, pada saat membahas satu permasalahan at-tahara, as-salah, as-sawm, al-hajj, al-adahi, selalu dibahas definisi. Definisi dari sisi bahasa dan dari sisi istilah syar'i. Maka demikian pula dalam pembahasan aqiqah, ditinjau dari bahasa dan ditinjau dari istilah syar'i. Al-aqiqatu lughatan, aqiqah secara bahasa, mushtaqqatun min al-aqi wa huwa al-qat'u. Al-aqiqah itu berasal dari kata al-aq. Al-aqu maknanya al-qat'u. Dari aqqa ya'iqqu dan aqqa ya'aqqu. Maknanya al-qat'u. Memotong. Seorang yang durhaka kepada orang tuanya disebut apa? Uquq. Pelakunya disebut aqqun. Al-aqqu liwalidayhi. Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa disebut uquq? Karena dia memutuskan hubungan baik dari orang tuanya. Al-uquq, al-aqqu, al-qata', memotong. Lalu apa kaitannya dengan pembahasan aqiqah dalam istilah syar'i? Kata beliau, wa hiya tutlaqu fil asli ala sya'r alladhi yakunu ala ra'sil maulud hina alwiladah. Bahwa al-aqiqah itu disebutkan pada asalnya terhadap rambut yang terdapat di kepala seorang anak kecil ketika baru saja dilahirkan. Sehingga kata beliau, kaitannya dengan masalah haqiqah yang berasal dari kata al-qat'u, memotong. Maksudnya apa? Memotong rambut. Memotong rambut yang ada di kepala anak yang baru lahir. Dari sisi ini dinamakan al-aqiqah, karena memotong. Dan ini definisi yang disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala. Sebagian para ulama mengingkari makna secara bahasa yang dimaksud adalah memotong rambut, seperti yang dinukil dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau menganggap bahwa al-aqiqah yang berasal dari kata memotong, yang dimaksud memotong rambut, beliau menganggap ini keliru. Lalu beliau berpendapat bahwa kenapa disebut aqiqah? Karena pada acara aqiqah di sana ada sembelihan, sehingga lebih tepat untuk dikatakan asal makna al-aqiqah adalah dalam hal az-zabh, penyembelihan, bukan syar, bukan rambut, tapi karena ada penyembelihan pada hari aqiqah itu. Dari makna qata' al-udaj, yakni memotong leher, sembelihan, memotong urat kerongkongannya, tenggorokannya dipotong. Ya, jadi asal makna al-aqiqah artinya qat'u al-audaj, qat'u al-hulqum, memotong urat leher pada sembelihan. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sehingga kesimpulannya bahwa dari sisi bahasa ada dua pemahaman para ulama. Meskipun mereka sama-sama mengatakan bahwa asal makna al-aqiqah adalah al-aqqu yang bermakna al-qat'u, memotong. Hanya yang pertama mengatakan yang dimaksud memotong rambut. Yang kedua mengatakan yang dimaksud memotong di sini adalah memotong urat leher pada sembelihan, yakni disyariatkannya sembelihan. Ini pengertian secara bahasa. Wa syara'an, dan secara istilah syar'i, apa yang dimaksud al-aqiqah? Ma yudbahu lil mauludi, apa yang disembelih untuk anak yang baru lahir, yauma sabi'ihi, pada hari yang ketujuhnya, inda halqi sya'rihi, ketika menggundul kepalanya. Ketika menggundul kepalanya. Jadi yang dimaksud al-aqiqah secara syar'i adalah hewan yang disembelih atau apa yang disembelih pada saat kelahiran seorang anak di hari ketujuh, dengan mencukur rambutnya. Sebagian para ulama yang mendefinisikan aqiqah, mereka langsung menyebut hewannya. Sehingga yang dimaksud al-aqiqah hiya syatu tuzbah lil mauludi yawma sabi'ihi, yaitu kambing yang disembelih untuk kelahiran seorang anak pada hari yang ketujuh. Jadi langsung disebut hewannya, kambing. Ya, karena definisi ini nanti akan memberi pengaruh dalam beberapa hukum. Apa hukumnya menyelenggarakan akikah dengan memotong unta atau dengan memotong sapi? Apa hukumnya? Apakah diperbolehkan? Nah, itu kembalinya ke sana. Mereka yang berpendapat bahwa dalam hal akikah yang disembelih hanya kambing saja, enggak boleh sapi, enggak boleh unta, maka mereka dalam definisi itu menyebut hiya syatu tuzbah, yaitu kambing yang disembelih pada hari ketujuh pada kelahiran seorang anak. Mereka yang berpendapat boleh selain kambing, unta, sapi, maka mereka menyebutkan definisinya ma yudbah, apa yang disembelih pada hari ketujuh itu. Yang disembelih bisa saja unta, bisa sapi, bisa kambing. Jadi ini sisi perbedaan dalam definisi yang disebutkan oleh para fuqaha. Lalu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang aqiqah, kata beliau, inna Allah la yuhibbul uquq, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai al-uquq, kedurhakaan, memutuskan hubungan. Sehingga seakan-akan penamaan aqiqah adalah sesuatu yang dibenci, menyebut permasalahan dengan masalah aqiqah. Namun kalau kita melihat kitab-kitab para fuqaha, kita akan mendapati ketika mereka menyebutkan bab ini, selalu disebutkan al-aqiqah. Bab al-aqiqah. Tidak ada yang menyebut bab an-nasikah. Sebagaimana yang difahami oleh sebagian bahwa yang afdal penggunaan kata an-nasikah daripada aqiqah, berdasarkan hadis tersebut. Man ahabba minkum an yansuk falyansuk. Siapa yang di antara kalian senang melakukan nasikah, maka hendaknya dia menyelenggarakan nasikah. Sehingga hadis tersebut dianggap oleh sebagian dibencinya menggunakan nama aqiqah karena berasal dari makna al-uquq, artinya memutus, memutus hubungan itu jelek. Namun disebutkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala bahwa tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan para fuqaha yang meninggalkan nama ini, al-aqiqah. Ya, setiap bab-bab dalam kitab fikih selalu yang disebutkan al-aqiqah, bukan nasikah. Dan tidak ada para ulama yang mengatakan itu hal yang dimakruhkan, penggunaan nama al-aqiqah. Nah, sehingga wallahu ta'ala alam, penyebutan nama aqiqah diperbolehkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan itu, menyebutkan penamaan al-aqiqah. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Kullu ghulamin murtahinun bi'aqiqatih. Rasulullah alaihi wasallam menyebut nama aqiqah. Sehingga tidak mengapa penggunaan nama aqiqah itu. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis tersebut? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa penggunaan nama aqiqah dan nasikah ini sama seperti penggunaan nama makan malam. Makan malam itu disebut al-asya dan disebut al-atamah. Ya. Atau waktu isya juga disebut al-isya dan al-atamah. Al-isya lebih masyhur penyebutannya dari al-atamah. Tayyib. Akan tetapi kadang-kadang disebut al-atamah. Sehingga beliau menerangkan bahwa tidak dianjurkannya, atau beliau membenci penggunaan kata al-uquq atau al-aqiqah itu apabila seseorang meninggalkan nama lain, an-nasikah. Tapi kalau seorang menggunakan kata nasikah, menggunakan kata aqiqah, dua-duanya digunakan, maka tidak mengapa dan tidak terlarang. Ya. Menyebut nama al-aqiqah, tapi jangan sampai meninggalkan nama yang lain yang disebut an-nasikah. Maka yang demikian tidak mengapa kalau dia menggunakan kedua nama tersebut. Walhasil penyebutan aqiqah diperbolehkan dan sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa hiya min haqqi alwaladi ala walidihi, dan ini merupakan hak seorang anak yang harus ditunaikan oleh ayahnya, orang tuanya. Oleh orang tuanya. Dan disyariatkannya aqiqah ini di mana seorang ayah atau orang tua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan satu kegembiraan, ya, dan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari keluarga mendapat rezeki. Sehingga aqiqah ini kaitannya dengan rasa syukur yang diwujudkan oleh sepasang keluarga karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa dikaruniai anak, seorang anak. Maka mereka pun menyelenggarakan aqiqah. Ya, kalau kita mengatakan aqiqah ini bagian dari syukuran, karena yang umum mereka menyebut syukuran, ya tidak mengapa. Karena memang itu bagian dari bentuk rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Baik, sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.